Betapa kerasnya Luqman Babdo meyakinkan Ahla Sunnah Indonesia bahwa yang dibacakan Abul Haris benar-benar fatwa baru Syaikh Robi dan Syaikh Ubaid untuk fitnah di Indonesia, tetapi tiada bukti apapun redaksional baik rekaman audio, tulisan ataupun tanda tangan dari masing-masing Syaikh yang mereka catut namanya. Seiring dengan ketidakmampuan bersikap ilmiah tersebut, Dr. Arafat, Luqman dan Abul Haris mengilzam manusia untuk mempercayai segala apa yang mereka katakan dan memvonis orang-orang yang tidak percaya dengan klaim sepihak tanpa bukti dari mereka sebagai orang-orang yang tidak mau dibimbing oleh fatwa ulama kibar. Ini adalah keparahan yang sangat dalam bersikap ilmiah. Terlebih lagi ya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, berlalu berbulan-bulan lamanya bimbingan ulama itu telah datang ke Indonesia. Saudara kalian tuh melakukan muhadharah telekonferensi ya. Itu dengan bimbingan ulama, bukan pendapat dia, dibimbing oleh ulama. Supaya umat ini tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan dalam fitnah tersebut. Dengarkan bimbingan-bimbingan ulama yang sudah sekian muhadharahnya itu. Kemudian berjalan waktu, bimbingan ulama tersebut benar-benar datang menghampiri kita di Indonesia. Pada tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah atau 21 Februari 2021 datang wasaya ulama. Tercantum di situ nama-nama besar. Al-Allamah, Al-Walid, Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Hafizahullah. Al-Allamah, Al-Walid, Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri rahimahullah. Al-Allama Dr. Abdullah bin Abdirrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Tiga nama besar ini menasehati salafin, menjawab kepanjangan tangan para ulama untuk salafin Indonesia. Beliau dipercaya oleh ulama dan memang itu kenyataannya. Al-Ustaz Abul Haris. Abul Haris membongkar sendiri persekongkolan pembuatan fatwa abal-abal atas nama ulama kibar untuk fitnah di Indonesia. Setelah berdaya upaya keras selama 2 tahun lebih jajaran MMA, Luqman Babdo, Hamzah CS, gagal total meyakinkan Ahla Sunnah Indonesia adanya fatwa bimbingan Syaikh Robi, Hafidhullah dan Syaikh Ubaid Rahimahullah tentang fitnah yang ada di Indonesia gagal total dengan iringan terbongkarnya bukti penguat bahawa redaksional fatwa yang mereka bacakan ternyata merupakan fatwa lama Syaikh Robi dan Syaikh Ubaid. Akhirnya Abul Haris yang menjadi eksekutor pembaca fatwa jadid abal-abal tersebut berkelit mencuci tangan dan berfilsafat bahawa dirinya tidak pernah mengklaim fatwa Syaikh Rabi dan Syaikh Ubaid yang dia bacakan adalah fatwa untuk salafin di Indonesia. Itu hanyalah faedah saja. Adapun fatwa barunya ada di bahagian sedikit tambahan walaupun tetap saja dia tidak bisa menutupi klaim fatwa ulama kibar tanpa ada lafaz redaksional si pemberi fatwa. Pasca diam selama 2 tahunan, mari kita simak betapa liciknya cara berkelit politikus MMA ini dengan mencuci tangan dari kebohongan Luqman Babdo dan kawan-kawan yang gagal meyakinkan Ahla Sunnah tentang kebenaran fatwa Syaikh Robi dan Syaikh Ubaid. Nah, termasuk tadi, yang sebelumnya, fatwa Syaikh Robi dan Syaikh Ubaid itu fatwa yang lama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya akhi, ikra, baca, wasma', dengarkan. Nah, memang saya nukilkan ucapan Syekh Robi, bimbingan Syekh Robi dan Syekh Ubaid sebagai sebuah faedah dalam muhadharah saya. Nah, betul. Dan saya tidak pernah mengatakan itu bimbingan mereka untuk fitnah sekarang. Saya ingin menyampaikan dan membuktikan bahwa bimbingan mereka dalam fitnah-fitnah sebelumnya sampai fitnah sekarang juga sama. Kan begitu. Setelah muhadharah saya selesai, baru saya mulai. Dan ini ada sedikit tambahan. Nah, itu bisa dengarkan sendiri, nanti saya sendiri agak lupa lafadznya waktu itu. Yang jelas akan ana sampaikan sebagai bimbingan dari masyayikh kibar untuk fitnah yang sedang melanda salafiyin di Indonesia. Baru saya baca. Nah, jadi ini kalam ulama yang saya sampaikan sebagai sebuah faedah, dan yang ini adalah bimbingan ulama terkait fitnah yang sedang melanda sendiri-sendiri. Abol Harits mengira dengan filsafat berkeliknya di atas dia bisa menyelamatkan dirinya dalam upayanya meyakinkan adanya fatwa ulama kibar Madinah yang telah 2 tahun lebih disebarkan, namun pengakuan yang dia sampaikan justru membongkar persekongkolannya dengan Syaikh Arafat tentang adanya fatwa Abal-Abal Syaikh Robi dan Syaikh Ubaid. Abol Harits justru menyingkap fatwa asli Syaikh Robi sendiri melalui anak beliau, Ust Umar bin Robi, yang ternyata telah menutup celah untuk menyelesaikan sendiri fitnah di Indonesia dengan mengihalahkan penyelesaiannya kepada Syaikh Abdullah Bukhari. Inilah jarum kecil Abol Harits yang menggembosi ilmu balon pelintat-pelintutnya dan membongkar kedok persekongkolannya dengan Syaikh Arafat. Wa syahida syahidun min ahliha. Maka saya hubungi lagi Syaikh Robi lewat putra beliau, Al-Ustaz Umar Hafizahullah. Maka datang jawaban dari Syaikhina Robi Hafizahullah Ta'ala, fa in kana walabud fadhhab ila Syaikh Abdullah Al-Bukhari Hafizahullah yahkumu fima bainakum wa yuslihu fima bainakum. Nah, kalau memang harus seperti itu, harus disampaikan kepada para ulama, maka pergilah kalian, kembalilah dan hubungilah Syekh Abdullah Al-Bukhari, beliau yang akan menyelesaikan fitnah dan problematika yang menimpa kalian dan akan mendamaikan kalian. Nah, telah selesai era drama dagelan keberkahan Luqman Ba'abdu bersama ulama kibar, dan kini datang era kesombongan, kecongkakan dan provokasi si kibar-kibir penjahat perang Luqman Ba'abdu di hadapan segenap mukolitnya dalam melawan bimbingan ulama kibar Al-Alamah Robi. Secara terang-terangan menurut persaksian Abul Harits sendiri dengan alasan Syaikh Al-Bukhari belum mengetahui secara rinci realita fitnah di Indonesia. Barakallahu fikum. Syaikh Abdullah Al-Bukhari belum punya data rinci tentang pola tafsir dan takwil yang dilakukan Asatidzah secara realita di Indonesia. Kesimpulan. 1. Abul Harits keceplosan menyingkap racikan fatwa palsu plagiat fatwa lama yang direpak sebagai fatwa baru oleh Harafat Muhammadi dan dieksekutori Abul Harits. 2. Fatwa asli Syaikh Robi adalah perintah ihalah penyelesaian fitnah di Indonesia hanya kepada Syaikh Al-Bukhari Hafizahumalloh sebagaimana persaksian Abul Harits sendiri. 3. Tidak ada ihalah ulama kibar Syaikh Robi Hafizahullah untuk menjadikan Arafat sebagai hakim pembimbing dan pemutus perkara fitnah di Indonesia. 3. Tidak ada ihalah ulama kibar Syaikh Robi Hafizahullah untuk mendatangkan dan mengangkat syaikh-syaikh syigar baik dari Yaman atau negara lainnya sebagai hakim dan tukang vonis dari fitnah yang terjadi di Indonesia. 4. Luqman Ba'abdu dan Arafat mengajak pihak lain untuk beramai-ramai turut campur mendukung Luqman Ba'abdu dalam fitnahnya di Indonesia, dan jelas ini bukan keputusan ulama kibar asli Syaikh Robi Hafizahullah. 5. Luqman Ba'abdu memprovokasi mukolitnya, menolak keputusan Syaikh Robi untuk menjadikan Syaikh Bukhari sebagai pihak yang menyelesaikan fitnah di Indonesia. 6. Luqman Ba'abdu memprovokasi mukolitnya untuk menolak keputusan Syaikh Bukhari, melecehkan beliau berdalih beliau belum tahu rincian realita fitnah di Indonesia. 7. Fitnah Luqman Ba'abdu adalah dagelan sandiwara penjahat yang berlagak diri sebagai ulama kibar. Ana ditanya waktu di Bengkulu, Ustaz, ini hakikatnya fitnahnya apa? Anda bilang hakikatnya adalah sandiwara dan dagelan.